Harta, semua orang suka, bahkan berlomba-lomba untuk memilikinya. Seakan-akan tak ada waktu yang boleh dibuang. Time is money, itu kata penyemangatnya. Ya, semua berlomba untuk mengumpulkan harta. Tetapi sang bijak Amsal berkata, awas, harta yang datang dari kefasikan sungguh tak berguna. Karena harta dari kefasikan menghalalkan segala cara, ada darah yang tertumpah. Harta dari kefasikan ujungnya hanya kesedihan yang mematikan, berkepanjangan, tak berkesudahan. Oleh karena itulah sang bijak mengajar kita, dapatkan harta dengan cara yang benar. Karena Tuhan sumber berkat, dapat memberi seberapapun yang Dia mau, yang Dia kehendaki bagi kita dalam hidup ini. Jangan bodoh mengumpulkan harta kefasikan, tapi bijaklah dapatkan harta kebenaran. Karena di sanalah kita bisa membangun hari-hari untuk terus bekerja dalam hidup ini. Harta kefasikan yang mematikan akan memakan korban bukan hanya diri, tapi seisi rumah di mana kita ada. Tidakkah itu membahayakan orang yang kita cintai? Membunuh mereka dengan harta kefasikan, sehingga kita kehilangan cinta dan hanya membangun rasa serakah yang tak pernah cukup dengan apa yang ada. Tetapi kebenaran memberikan kita kemungkinan untuk mengumpulkan harta yang membawa pada kebahagiaan. Harta bisa didapat dengan kebenaran sekalipun terlihat lamban berjalan. Tapi awas, harta kefasikan datang cepat, cepat juga menghancurkan.